Kemudian kita lihat yang kedua dari kesalahan dalam praktek sholat adalah tidak menggerakkan lisan ketika takbir, ketika membaca Quran, dan membaca dzikir. Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi. Sudah sholat Allahu Akbar, begitu membaca Al-Fatihah dia tidak bergerak lisannya. Jangankan lisannya bergerak, bibirnya saja tidak kelihatan terbuka. Ya. Ini kesalahan. Demikian pula dzikir. Dzikirnya tidak digerakkan lisannya. Ya. Tidak digerakkan lisannya. Dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Ya. Khususnya kalau takbiratul ihram, dia tidak begitu takbiratul ihram, dia tidak menggerakkan lisannya takbir. Allahu Akbar. Dia tidak gerakkan, batal salatnya sebab belum dianggap mengucapkan takbiratul ihram. Belum dianggap mengucapkan takbiratul ihram. Kenapa kita katakan ini salah? Sebab di dalam ayat dan hadis-hadis semuanya dijelaskan dengan menggerakkan lisan. Seperti Nabi ketiga atau Nabi ketiga berkata kepada orang yang jelek salatnya itu dalam riwayat Bukhari Muslim yang akan kita terangkan, tiap kali datang diperintah, kamu pulang, kamu belum salat. Datang, perintah lagi, pulang, kamu belum salat. Datang lagi tiga kalinya, perintah, kamu pulang, kamu belum salat. Katanya, ya Rasulullah, saya tidak mampu salat kecuali itu saja yang saya tahu. Sekarang ajari saya bagaimana cara salat yang benar. Nah, maka Nabi SAW mengajari, idza qumta ila shalah fasbighil wudu. Kalau kamu berdiri untuk salat, maka sempurnakan wudu. Ya. Apa? Thumma kabbar, kemudian setelah itu, thumma kabbir, kemudian setelah itu kamu takbir, takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian setelah itu bacalah apa-apa yang kamu punya dari Al-Qur'an. Di sini baca. Membaca itu apa? Membaca adalah kalimat yang disertai dengan apa? Perbuatan yang disertai dengan ucapan, ya, dengan gerakan lisan tentunya. Ya, ini dari sisi bahasa. Kalau orang diam misalnya begini, tidak bicara, ya. Kemudian dia perhatikan kitabnya. Ini dikatakan apa namanya, dia melafatkan, mengucapkannya atau tidak? Tidak dikatakan mengucapkan. Sebab semuanya dengan bentuk ucapan. Karena itu Nabi SAW di dalam ayat dikatakan, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Jangan kamu gerakkan lisanmu, kamu ingin bersegera dengannya dalam membaca Al-Quran. Ya. Ingin bersegera dengannya dengan, ingin bersegera dengannya di dalam membaca Al-Quran. Ya, demikian pula dalam hadis-hadis yang lain itu dibacakan, disebutkan summa yaqulu kada. Nabi kalau sudah sujud beliau berkata begini, kalau beliau membaca istiftah beliau berkata begini, kemudian setelah itu beliau membaca ini dan seterusnya, disebutkan dengan lafaz membaca, lafaz berkata, dan semuanya ini menunjukkan harus dengan ucapan, harus dengan ucapan. Karena itu kesalahan, ya, orang yang sholat itu kalau dia tidak menggerakkan lisannya mengucapkan bacaan-bacaan itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan setelah kita mengetahui ini. Ucapannya bagaimana? Apakah ucapannya harus dia dengar? Apakah boleh dia perdengarkan kepada temannya? Atau dengan kata lain, apakah ucapannya dia jaharkan atau dia tidak jaharkan? Iya. Kalau dia sholat di berjamaah, kemudian dia jaharkan, ini tentunya ya, adalah perkara yang diharamkan sebab mengganggu temannya. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Setiap dari kalian itu menyeru kepada Rabb-nya. Jangan sekali-kali sebagian dari kalian mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lain. Tidak boleh. Ya. Maka dia ucapkan dengan gerakan lisan, tetapi tidak memperdengarkan temannya, tidak memperdengarkan tetangganya. Dipahami ini? Ada juga kadang yang membaca saking seriusnya atau saking hati-hatinya, dia baca keras sehingga tetangganya sibuk, ya, dengan atau sibuk mengurus dia. Ya. Maka harusnya bacaan itu hanya untuk dirinya saja. Tapi ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah bacaannya itu harus dia perdengarkan dirinya atau tidak? Atau boleh dia gerakkan lisan dengan suara yang kecil sekali, dianya sendiri tidak dengar juga, tapi lisannya bergerak mengucapkannya. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama, ya, seperti orang-orang Syafi'iyah, itu mensyaratkan harus apa namanya? Baik. Atau Imam Syafi'i berkata, yasma' nafsahu wa man yalihi wa la yatajawazhu. Ya. Yusmi nafsahu, dia memperdengarkan dirinya dan orang yang di sekitarnya, dan tidak boleh dia melampaui. Itu perkataan Imam Syafi'i. Akan tetapi, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumti', beliau berkata, yang benar tidak disyaratkan dia memperdengarkan dirinya. Sebab memperdengarkan itu adalah perkara tambahan dari ucapan dan apa dari perkataan dan ucapan. Ya. Dari perkataan dan ucapan. Kan kalau berkata, berucap, kalau saya misalnya gerakkan lisan saya, ya, saya gerakkan mulut saya, lisan saya, tidak terdengar suara. Itu artinya saya sudah berucap, ya kan? Saya sudah berucap. Ya. Dan saya sudah berkata. Saya sudah berkata. Kalau dia tambah lagi, dia perdengarkan orang, oh ini tambahan sudah. Ini tambahan. Nah, karena itulah, memperdengarkan ini adalah perkara tambahan. Kalau perkara tambahan, itu butuh dalil. Butuh dalil. Ya. Butuh dalil. Dan tidak ada dalil tentang hal ini. Karena itulah beliau mengatakan yang kuat dalam masalah ini, bahwa setiap perkataannya itu dianggap, ya, dan tidak disyaratkan apa? Mengangkat atau memperdengarkan dirinya, memperdengarkan suaranya, sebab itu tidak disyaratkan dalam nusus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya dia memperdengarkan atau caranya dia mengucapkan kalimat takbir, zikir, baca Quran, ya, itu dia baca dengan lisannya, lisannya digerakkan, mengucapkannya, dan tidak diharuskan memperdengarkan dirinya. Kalau diperdengarkan dirinya bagus, tapi tidak boleh diperdengarkan tetangganya. Sebab itu bisa mengganggu orang yang sementara sholat. Ini tentunya kalau sholatnya, sholat sirriyah dan dia sebagai makmum. Adapun kalau sholat jahriyah dan dia sebagai imam, ya, maka imam itu menjaharkan beberapa bacaan sholat. Sebagaimana yang kita maklumi bersama. Takbir-takbir perpindahan dijaharkan oleh imam. Membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu harus bagi apa? Bagi imam yang sholat, ya, dan seterusnya. Nah, maka ini apa menggerakkan lisan ini tidak dijaharkan, itu berlaku untuk orang yang sholat sebagai makmum atau orang yang sholat sendirian. Iya. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya yang berkaitan dengan masalah kesalahan dalam masalah menggerakkan lisan. Di sini disebutkan oleh pengarang ada sebagian pendapat fikih yang mengatakan boleh bagi orang yang tidur. Ya. Kalau dia tidur misalnya di rumah temannya atau tidur di rumah karib kerabatnya, kemudian dia bangun dalam keadaan junub, ya. Kalau dia malu misalnya diketahui dia junub karena dia tamu di situ, katanya boleh dia sholat dengan harakat saja tanpa menggerakkan lisan dan melafadzkannya. Katanya begitu. Ada sebagian pendapat fikih aneh seperti ini, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Akan tetapi ini apa namanya adalah pendapat yang lemah sebagaimana yang kita telah terangkan tadi.